Segala persoalan yang mendera adalah ujian. Godaan hawa nafsu adalah musuh terbesar. Kesulitan demi kesulitan adalah cobaan. Bersama kita perjuangkan kemenangan hakiki, merdeka dari berbagai masalah bangsa. Selamat Idul Fitri 1432 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyab yang merupakan salah satu rangkaian dalam program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Nah, apakah ayat yang akan disampaikan oleh Bapak Quraisyab tentang 192 ini sudah hadir tengah-tengah saya, Bapak Quraisyab? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Senang lihat Bapak sehat terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Bapak tidak sendirian, laki-laki di sini, Pak. Ada temannya. Biasanya perempuan semua ya, Pak. Setelah datang di tengah-tengah kita juga pengajian At-Taqwa Jati Bening 1 Bekasi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan sama-sama mendengarkan dari Bapak Quraisyab tentang ayat 192 yang insya Allah sampai 196 ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang manusia, berbicara tentang ibu hamil, bagaimana keadaannya waktu mengandung. Pada awalnya itu masih ringan, dia masih bisa beraktivitas sekian banyak aktivitas baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, lama-kelamaan semakin membesar, semakin berat timbangan janinnya. Tetapi ibu ini tidak merasakan berat di hatinya, walaupun jasmaninya merasa berat. Waktu awal-awal itu sampai dengan masa kelahirannya, ibu ini di hatinya itu disertai dengan keraguan. Bagaimana anak saya ini nanti lahir sempurna atau tidak? Maka dia, ibu ini bersama suaminya yang juga mendambakan anak tersebut, itu berdoa kepada Tuhan dan berjanji, "Ya Allah, jika Engkau menganugerahkan kami anak yang sempurna, pastilah kami bersyukur." Ya kan? Syukur antara lain menyambutnya, mendidiknya, dan lain-lain sebagainya itu tadi. Tetapi ada sebagian orang yang ketika anaknya itu lahir justru mempersekutukan Allah. Ada yang begitu. Di episode kemarin itu saya katakan bahwa sebenarnya anak itu anugerah Tuhan. Anda mau, belum tentu dapat. Anda tidak mau, dipaksa dikasih. Ya kan? Orang yang berzina itu tidak mau, dipaksa dikasih. Anda mau berusaha, bayi tabunglah, apalah, tidak berhasil. Ada yang setelah berusaha begitu, udah pasrah pada Tuhan, dikasih. Nah, ada yang dikasih ini tidak menyadari bahwa itu dari Allah, sehingga dia berkata, "Oh, ini bayi ini saya dapat karena saya pergi ke dukun itu." Ya kan, ada yang begitu. Itu musyrik. Ada yang dikasih, "Wah, ini memang dokternya yang hebat ini. Semua dari Allah. Yang diperkenankan kita itu memang diperkenankan untuk berusaha, tetapi jangan sampai usaha itu lantas Ketika berhasil kita berkata bahwa ini gara-gara dia. Nah itu ayat-ayat yang lalu. Nah, kita sekarang baca ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka itu yang telah dianugerahi anak dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu itu, apakah mereka mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak mencipta? Padahal atau sedangkan yang mereka jadikan sekutu Allah itu adalah diciptakan. Saya beri contoh. Ada orang menyembah berhala. Bagus, menyembah berhala. Dia persekutukan dengan Allah. Berhala itu menciptakan dirinya atau dia diciptakan oleh penyembahnya? Dia diciptakan oleh penyembahnya. Bahkan penyembahnya juga diciptakan. Apakah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta? Bahkan dia diciptakan. Satu hal yang menarik di sini, yang menarik itu ayat ini menggunakan patron orang berakal untuk berhala. Berhala itu berakal atau tidak? Tidak berakal. Tetapi Al-Quran menggunakan patron berhala. Padahal mereka, kata mereka itu, hum itu dalam bahasa Arab, itu digunakan untuk yang berakal. Ada pertanyaan di kalangan ulama yang menganalisis ayat ini. Kenapa Al-Quran menggunakan bentuk berakal untuk berhala? Nah, dijawab bahwa ini dialog. Allah mengajarkan kita berdialog dengan orang yang tidak sekepercayaan dengan kita. Kaum musyrik itu menganggap berhala mereka berakal. Jadi apa yang ingin dikatakan di sini, bahwa ketika Anda berdialog, jangan lecehkan, jangan hina mitra dialog Anda. Ikuti aja lalu berdialog. Karena kalau Anda ingin berdialog sejak semula Anda sudah akan menyalahkan dia, dialognya gak jadi. Bahkan itu Al-Quran mengajarkan Nabi, kalau mau berdialog nyatakan pendapatmu secara tegas, tetapi jangan mempersalahkan dulu mereka. Boleh jadi Anda benar, boleh jadi Anda salah, boleh jadi saya benar, boleh jadi saya salah. Nah itu yang difahami dari kata hum yakhluqun. Saya kira Nanti kita lanjutkan. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada saat ini kami sedang membahas ayat 192 dan juga seterusnya. Silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. La yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Berhala-berhala itu, sembahan-sembahan mereka itu, siapapun tidak bisa memberi bantuan kepada mereka. Bahkan berhala-berhala itu tidak bisa membela diri mereka. Kita lihatlah kisahnya Nabi Ibrahim, saya kira jelas ya. Di itu tidak ada. Dulu zaman Nabi ada seorang tua bernama Amr ibn al-Jamuh. Dia punya anak namanya Mu'az. Mu'az punya teman namanya Mu'az bin Jabal. Itu mereka lihat ini orang tua selalu nyembah berhala. Jadi kalau malam sudah tidur, ini kedua anak datang ke berhala itu kotori berhalanya. Besok pagi dia bangun, dia bersihkan lagi. Setelah berulang-ulang, si Amr ibn al-Jamuh, ini cerita Islamnya dia nih. Amr ibn al-Jamuh ini ambil pedang. Dia taruh, dia letakkan di samping berhala. Dia bilang, ini dia pasti bela dirinya nih, sudah ada pedang. Kedua anak muda ini malam itu lantas ambil berhala itu, dia ikat di samping, dia ikat bersama bangkai anjing. Begitu bangun ayahnya, dia bilang, enggak bermanfaat berhala ini, enggak bisa bela dirinya, bahkan disejajarkan, dirangkaikan dengan berhala. Nah, itu salah satu bukti yang dialami oleh seorang, sehingga dia akhirnya berkata, saya hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa. Itu maksud, la yastati'una lahum nasran, wala anfusahum yang surun. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Kalau engkau, banyak maknanya, kalau engkau mengharapkan dari berhala-berhala itu agar memberi kamu petunjuk, dia tidak ikuti kemauan kamu, dia tidak bisa petunjuk. Bisa juga kalau engkau mengajak penyembah-penyembah berhala itu kepada hudan, kepada petunjuk Allah, mereka tidak mau terima. Sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum shamitun. Sama saja buat mereka itu, apakah kamu mengajak mereka atau kamu diam tidak mengajak mereka, tidak ada manfaatnya. Ini mirip dengan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hanya ada di sini suatu yang perlu kita garis bawahi, kita ingin ambil manfaat dari situ. Baik engkau telah mengajak mereka. Kata kerja menunjukkan telah mengajak mereka. Atau kamu mantap terdiam. Kata telah mengajak mereka itu adalah kata kerja masa lalu. Kata shamitun itu bukan kata kerja, tetapi kata yang menunjukkan kemantapan yang berlanjut terus menerus. Pertanyaannya, mengapa Allah menggunakan kata shamitun yang menunjukkan keberlanjutan terus menerus untuk diam, dan menggunakan kamu mengajak mereka dalam bentuk kata kerja? Jawabannya, bentuk mantap diam itu lebih baik dari ngomong. Apa maknanya? Kalau Anda menemukan orang yang sudah keras kepala, masih mau ajak ngomong, di sini tempatnya Anda mantap diam. Terkadang diam itu lebih bermanfaat daripada bicara. Bahkan orang berkata diam itu emas ya. Karena kalau Anda mengucapkan suatu pembicaraan, Anda menjadi tawanannya. Tetapi kalau Anda diam, Anda menawannya. Dia tertawan. Anda tahu, tapi begitu Anda kan berkata begitu, Anda tertawan. Nah, ini Allah mengajarkan melalui ayat ini bahwa kalau ada orang-orang yang sudah keras kepala dan lain-lain sebagainya, lebih baik kamu diam. Jangan layani orang-orang semacam itu. Itu yang kita pahami dari sini. Baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Siapa yang kamu sembah selain Allah adalah hamba-hamba Allah seperti kamu juga. Makhluk-makhluk seperti kamu juga. Fad'uhum falyastajibu lakum. Cobalah, berdoalah kepada mereka. Hendaklah dia memperkenankan doa kamu. Kalau memang kamu benar bahwa apa yang kamu sembah itu Tuhan. Kita mau lihat, bisa enggak dia perkenankan? Tidak mungkin bisa. Itu pesan Nabi, kalau semua berkumpul untuk memberikan kamu sesuatu, tidak mungkin akan diberikannya kecuali atas izin Allah. Begitu juga sebaliknya. Baru dia katakan, alahum arjulun yamshuna biha, amlahum aydi yabtishuna biha, amlahum a'yunun yubsiruna biha. Itu berhala-berhala. Apakah punya kaki yang bisa dengan kaki itu mereka berjalan, atau punya tangan yang bisa menghajar, atau punya mata yang bisa melihat? Dia memang punya kaki karena mereka buatkan kaki. Ya kan? Dia punya itu berhala-berhala mereka itu, ada yang berbentuk manusia. Ada yang patah matanya sudah ini dia ganti dengan berlian. Tetapi ada matanya tidak bisa melihat. Nah, padahal sesuatu yang disembah itu harus bisa melihat, harus bisa mendengar. Amlahum adzanun yasqul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Ayo, Nabi diperintahkan. Katakan wahai Nabi Muhammad, ajak semua berhala-berhala kamu. Biar kamu bersama mereka melakukan tipu daya untuk mencederai saya. Ajak semua mereka untuk mencederai saya. Jangan tunggu waktu lagi, sekarang juga. Ini coba lihat. Ini ayat turun di Mekah. Nabi di Mekah itu pengikutnya sangat terbatas. Tetapi beliau berani menyampaikan ini karena itu perintah Allah untuk disampaikan. Saya kira kita cukup. Ya, sama juga kita seperti berhala ya Pak, dikasih kaki tidak dipergunakan ke tempat yang baik, dikasih tangan tidak dipergunakan ke negara yang baik-baik ya insya Allah. Ibu ingin bertanya? Sabar dulu Bapak, karena di segmen berikutnya akan saya beri kesempatan pemirsa untuk kita jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf. Sebelum saya kasih kesempatan Ibu dan Bapak bertanya, Pak silakan dilanjutkan kembali ya, urayanya. Saya lanjutkan dulu ya, baik. Tadi kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan bahkan menantang. Silakan kumpul kalian punya berhala-berhala. Bersama-sama kalian untuk melakukan tipu daya, mencerdai saya. Untuk melakukan perang atas saya. Lakukan itu sekarang. Ya tahu? Baru Nabi melanjutkan, ini di ayat 196. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab, wa huwa yatawallas salihin. Ketahuilah bahwa wali saya. Wali itu apa tuh artinya wali? Wali itu... pada mulanya berarti dekat. Dekat. Nabi bersabda, kul mimma yalik. Makanlah dari hidangan yang dekat kamu. Jangan bangun ambil makanan dari sana. Yalik. Ya toh. Wali dekat. Nah, dari makna ini timbul makna-makna baru. Wali berarti pendukung. Karena yang mendukung Anda adalah orang yang dekat pada Anda. Pembela. Karena yang membela Anda pasti orang dekat kepada Anda. Baik dekat tempatnya maupun dekat di hatinya. Ya toh. Wali nikah. Ayah atau orang yang paling dekat kepada itu wali nikah. Ya toh. Wali kota. Itu yang harus membela. Paling dekat, paling tahu situasi kotanya. Itu arti wali. Wali songo. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu arti wali. Nah, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, inna wali Allah. Wali saya, pendukung saya, yang mencintai saya, yang mengurus urusan saya, segalanya itu adalah Allah yang menurunkan kitab suci ini, dan dialah yang yatawalla, dialah yang membela, dialah yang mendukung, dialah yang mencintai orang-orang saleh. Nah, itu berarti kalaupun kalian berusaha untuk mencederai saya, itu tidak ada artinya, karena yang membela saya, yang dekat kepada saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu salah. Allah menantang Nabi ya? Allah memerintahkan Nabi menantang orang musyrik. Baiklah. Ingin bertanya Bu? Sudah penasaran Bapak? Baik, saya akan berikan kesempatan pada Bapak terlebih dahulu, silakan Pak. Pak Prof, saya ingin menanyakan masalah wanita melahirkan itu kan arti kata lelah di atas kelelahan. Nah, maksud kalimat ini bagaimana, apakah kita memang harus menghargai orang tua kita? Terima kasih. Iya. Yang ditanyakan wahnan ala wahnan. Iya. Ini begini Bu, kita ini laki-laki enggak tahu itu. Perempuan yang paling tahu, ya toh. Sebelum anak lahir, bahkan jauh sebelum perkawinan, calon ibu itu sudah menderita mensnya Bu ya. Tidak bisa lahir anak kalau perempuan tidak sudah menderita tuh. Dalam mengalami tamu bulanan ini, terganggu dia. Betul kan? Bukan cuma fisik, terganggu. Pikirannya terganggu, emosinya terganggu. Begitu di dalam perut ada janin, terganggu lagi dia, lemah lagi dia, muntah. Boleh jadi benci pada suaminya. Ya kan begitu. Mengandung lagi dia, pikirannya lagi bermacam-macam. Bagaimana ini, bagaimana itu. Jadi kelemahan di atas kelemahan. Itu semua juga diatur oleh Allah. Sehingga walaupun ada kelemahan di atas kelemahan, walaupun ada penderitaan, ibu tetap cinta anaknya. Ya kan? Kalau tidak ada itu, enggak ada ibu yang mau melahirkan. Itu antara lain arti wahnan ala wahnan. Itu juga sebabnya agama memerintahkan, hai suami, perhatikan istrimu, khususnya waktu dia hamil. Karena itu suami yang menceraikan istrinya pada waktu dia hamil, itu perceraian tidak wajar untuk dijatuhi. Karena ini emosinya tidak terkendali nih. Nah, di sisi lain, itu sebabnya suami sewajarnya jadi pemimpin. Karena ada masa-masa paling tidak 3 hari menurut Imam Syafi'i, atau bisa mencapai 14 hari di mana mens itu ini kan. Jadi setengah bulan, setiap bulan ini terganggu. Oke deh, saya kira itu Pak arti wahna. Mungkin begitu mulianya apa yang dilakukan oleh seorang ibu sampai Rasulullah di hadis ya Pak ya. Iya. Bilang 3 kali disebut siapa yang paling disayangi adalah ibu dan ibu. Iya. Tapi subhanallah ya Pak, begitu sakitnya yang dirasakan seorang ibu melahirkan, begitu anaknya keluar hilang langsung ketika rasa sakit itu. Betul. Itu sebabnya orang berkata cinta ibu kepada anak itu naluri. Cinta bapak kepada anak emosi. Oke deh, saya kira. Baik, saya akan kasih kesempatan Ibu untuk bertanya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, tadi saya tertarik pada uraian Profesor mengenai apabila dalam suatu perdebatan teman debat kita itu kelihatannya keras kepala, sudah mengarah ke sana, kita lebih baik diam. Dan bagaimana apabila teman debat kita itu ternyata menurut keyakinan kita bahwa dia semakin jauh dengan syariah, dan kalau kita biarkan dia akan semakin terjerumus. Kalau dengan kita diam, apakah kita akan membiarkan teman debat kita itu terjerumus ke dalam kesalahan yang semakin dalam, dan apakah itu dosa buat kita karena kita diam? Makasih Prof. Baik, bagus. Saya ingin kembali ke sejarah, saya ingin kembali kepada Al-Quran. Pernah ada rombongan orang-orang Kristen datang menemui Nabi di Medina. Beliau persilahkan, silahkan datang. Mereka mau sholat. Hari pertama mereka datang dengan pakaian yang bermacam-macam. Nabi kurang berkenan. Tapi ya silahkan datang. Keesokan harinya terjadi diskusi. Diskusi menyangkut ketuhanan. Menyangkut Nabi Isa, menyangkut Maryam. Tidak ketemu. berlanjut begitu lama tidak bertemu. Apa ini dilanjutkan atau tidak? Masing-masing bertahan di posisinya. Akhirnya Nabi diperintahkan begini. Mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Allah. Ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil ilallah wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita serahkan pada Allah. Jadi saya sudah selesai ini tugas saya menjelaskan. Anda tidak mau terima. Anda juga sudah selesai menjelaskan, saya tidak bisa terima. Kita kembalikan pada Allah. Kita berdoa rame-rame. Memohon siapa yang salah supaya dikutuk. Ya kan? Diam kan? Kita serahkan pada Allah. Ibu mau melayani terus dia padahal dia tidak mau beranjak. Habis waktu ibu. Serahkan aja pada Allah. Ya kan? Begitu mestinya. Orang berdialog itu ingin mencari kebenaran. Kalau kita tidak ketemu, lakum dinukum waliya din. Selesai persoalan. Nanti Tuhan yang putuskan. Saya kira begitu, Bu, ya. Jelas tidak berdosa. Ini Rasulullah diperintahkan begitu. Kenapa mau dosa? Bisa jadi kalau berlanjut ibu berdosa, habiskan waktu sia-sia. Habis waktu, habis tenaga. Ya kan? Mau berlebat terus kan habis waktu itu. Setelah jelas dia tidak mau terima. Kita tidak bisa paksa orang. Dalam agama pun kita tidak paksa orang. Mau paksa dalam pendapat yang lain, tidak. Saya kira kita cuma hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan, kita hanya mengajak. Kalau anu, diam. Sudah selesai, kita tidak ketemu. Silahkan jalan Anda, saya jalan saya tidak ganggu Anda, Anda jangan ganggu saya. Aman tuh. Aman, sangat aman, Pak. Ya paham, Bu? Ya. Baiklah, pemirsa untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan sampailah kita pada kesempatan untuk memberikan kesempatan pada pemirsa untuk bertanya. Kita akan saksikan pertanyaan berikut ini. Allah menjelaskan tentang berhala dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Sementara kita dilarang mencela sesembahan orang lain. Bagaimanakah kita menggabungkan kedua hal ini ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang berbeda agama misalnya atau berbeda keyakinan tentang ketuhanan? Bagus. Begini, dalam berdiskusi mestinya yang kita tuju itu adalah yang paling baik dan benar. Itu dulu tujuannya. Memang tidak harus yang baik dan benar itu saya yang mengucapkannya. Bisa jadi Anda yang ucapkan. Ya kan? Itu prinsipnya dalam diskusi. Ya kan? Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah berdiskusi dengan ingin menang, tapi saya berdiskusi dengan keinginan untuk menerima kebenaran walaupun itu dari lawan saya. Nah, jadi sekarang diskusi. Kita tentu berusaha untuk menampakkan argumentasi-argumentasi kebenaran kita. Kebaikan-kebaikan apa yang kita ini. Dan dalam saat yang sama, kita juga berusaha menampakkan kelemahan-kelemahan pendapat lawan diskusi kita. Nah, kalau dia bisa membuktikan bahwa apa yang saya anggap kelemahan itu adalah kekuatan, dan apa yang saya anggap kekuatan itu adalah kelemahan, saya terima itu. Jadi perlu dong ada argumentasi. Menyampaikan hal-hal tersebut bukan dengan nada menghina. Ya kan? Ini kan tadi di sini. Ini dia punya kaki. Apa dia bisa jalan tuh ya? Dia punya mata. Apa dia bisa melihat? Itu dalam konteks diskusi. Tapi jangan lantas berkata, kok punya Tuhan itu salah. Jangan ini. Kita di tempat lain, Nabi SAW diperintahkan, aruni alladzi arsyadtum bihi syuraka. Coba tunjukkan padaku, coba beritahu aku bagaimana sifat-sifatnya yang kamu jadikan berhala itu. Saya bertanya. Setelah dijelaskan, kalla, oh tidak, saya tidak bisa terima itu. Jadi saya kira tidak harus dipertentangkan antara mengajukan argumentasi tentang kuatnya pendapat kita dan lemahnya pendapat lain, selama kita sama-sama ingin mencari kebenaran. Bahkan Allah juga melarang kita menghina mereka karena takut mereka nanti kembali. Mereka nanti menghina kita, ya kan? Betul itu. Ya. Jangan mencerca sembahan-sembahan. Nah, jadi kita harus melihatnya secara komprehensif. Jangan hanya melihat satu. Oke. Okay. Baiklah, kita akan saksikan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum, Pak Quraisy. Sesungguhnya apa saja sih yang selain Allah yang mungkin manusia menjadikannya sebagai sesembahan selain berhala dalam wujud patung? Banyak. Salah satu ayat yang berbicara itu dan yang mungkin kita lakukan adalah ayat itu berkata, Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya? Tuhan itu yang dipatuhi. Dipatuhi sehingga mengikuti kemauannya, itu arti Tuhan. Salah satu maknanya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu berarti menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Itu yang disembah. Dalam salah satu episode pernah ada yang bertanya mirip dengan pertanyaan ini, saya katakan salah satu bentuk berhala baru adalah menjadikan teks agama sebagai Tuhan. Teksnya dianggap begini, padahal bukan itu maksudnya. Itu diikuti. Itu ada orang-orang sabda Nabi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang. Satu orang datang terus berkata pada Nabi, adillah. Nabi berkata, kalau bukan saya berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil? Semua yang ada ini saya akan bagi kepada semua orang. Tidak satu pun yang akan saya terima. Setelah begitu Nabi agak ini, terus dia beritahu sahabat-sahabat di sampingnya, ini nanti dia dan ada keturunannya yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melampaui kerongkongannya, hanya dia baca saja. Dia keluar dari agama, walaupun dia baca Quran, dia keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Tahu yang membunuh Sayyidina Ali itu orang hafal Quran, puasa Senin Kamis, tetapi dia tidak faham agama walau dia baca Quran. Nah, ada orang sekarang yang begitu, ini begini, ini harus begini. Itu yang dinamai oleh sementara pakar menyembah teks, menyembah agama, tetapi bukan menyembah Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pemaaf. Saya kira itu salah satu ya. Yang... Karena belajar agama pun perlu bimbingan ya Pak ya? Belajar agama ya perlu bimbingan. Paling tidak, gimana ya? Saya tidak harus berkata bahwa harus ada guru yang membimbing. Tapi bimbingan itu bacalah buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang benar-benar mengerti. Jangan ini. Biar tidak salah paham. Supaya tidak salah paham. Baiklah, pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf. Tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Kalau boleh sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy tadi, bahwa ayat ini memberikan gambaran kelemahan dan ketidakberdayaan sembahan-sembahan yang dijadikan oleh orang musyrik sebagai sekutu Allah. Jangankan menolong penyembah-penyembahnya, menolong diri sendiri pun mereka tidak pernah sanggup. Untuk lebih jelas lagi, Bapak akan sampaikan, Pak, kesimpulan dari ayat 192 sampai 196 ini. Silakan. Ya, saya kira kesimpulan kita yang pertama, apa dan siapapun tidak bisa membantu, tidak bisa melindungi, tidak bisa memberi manfaat atau menampik mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala atau asas izinnya. Siapapun, apapun, itu yang pertama di sini. Yang kedua, kaum musyrik yang menyembah berhala-berhala itu adalah orang-orang yang sesat, terbodohkan oleh setan, dan berhala-berhala itu sama sekali tidak mampu dan tidak wajar untuk dipertuhan. Saya tambah sedikit di sini. Itu Tuhan, kalau Anda percaya Tuhan, Anda pasti percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Tidak bisa. Anda pasti ingin berhubungan dengan Dia. Ya kan? Kalau Anda ingin berhubungan dengan Dia, Anda perlu tahu bagaimana caranya. Apa yang Dia sukai, supaya saya lakukan. Apa yang Dia tidak sukai, supaya saya hindari. Itulah yang dinamai hidayat. Nah, ini ayat kita ini berkata, kalau kamu minta hidayat, Dia tidak bisa beritahu kamu. Jadi bagaimana saya mau pertuhan Dia? Saya tidak tahu Dia bagaimana, apa yang Dia sukai. Saya tidak tahu apa yang Dia tidak suka. Dia tidak bisa memberi saya manfaat. Dia tidak bisa menolak mudarat. Jangankan terhadap saya, terhadap dirinya pun tidak bisa. Itu tidak bisa dipertuhan. Ya kan? Itu yang ingin dikatakan di sini. Kemudian di sini juga kita melihat betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu yakin akan kebenaran Al-Qur'an sehingga beliau berani menantang seluruh masyarakat walaupun ketika itu beliau masih sangat lemah. Boleh jadi belum sampai 1000 pengikutnya waktu di Mekah. Ada riwayat menyatakan hanya sekitar 100 itu. Selainnya kan ada yang hijrah ke Habasyah. Begitu pindah ke Madinah, ada sensus diadakan atas perintah Nabi, jumlahnya 1500 orang. Tapi sudah berani menyatakan ini. Kenapa? Karena inna waliyallah allazi nazzalal kitab. Karena pendukung saya adalah Allah. Orang yang mendapat perlindungan Allah atau wilayah Allah itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru auliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat. Orang yang walinya Allah itu Allah mengeluarkan dia dari kegelapan menuju terang. Jadi jiwanya bersih karena terus terang. Pikirannya bersih karena terus jernih. Itu sebabnya ada orang-orang yang dalam diskusi, kita bicara diskusi, yang dalam diskusi boleh jadi tiba-tiba terpancar satu argumentasi yang menjadikan lawannya bungkam. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu bertemu dengan penguasa masanya, dia katakan, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kata penguasa itu, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana? Ini orang di penjara dihukum mati, matikan dia. Ini di penjara dihukum mati, bebaskan dia, dia hidup. Kata Nabi Ibrahim, coba lihat, cerah pikiran. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Coba kamu, Tuhanmu, terbitkan itu dari barat. Fabuhi talladhi kafar. Tidak bisa jawab. Jernih pikirannya. Jadi itu orang-orang yang mendapat perlindungan, bantuan, dicintai oleh Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu, kalau ada orang yang bersikeras dalam pendapatnya, Anda sudah diskusi dan sebagainya, dia masih tidak ingin beranjak dari itu, tinggalkan saja, lebih baik diam daripada berkelahi. Iya kan? Daripada habis waktu diam aja deh sudah. Malah bikin dosa berkelahi. Ya kan biasanya gitu. Nah, itu baik diam. Diam itu emas. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Semoga tetap diberikan kesempatan, apa kesehatan supaya bisa memberikan uraian yang begitu indah. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya di sini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang bersama Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf yang masih dalam satu rangkaian program Ramadan Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allah, Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, Allah, Allah, Allah, bertasbihlah alam raya. Allah, Allah, Allah, Allah, memuji dan memujanya. Dialah Sang Pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allah, Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang.